karena murid tersebut belum benar niatnya, belum ikhlas niatnya. Dan dikatakan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, bahwasannya talabuhum lil ilmi niyatun, mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu, itulah niat. Waqalu, dan mereka juga berkata, itu para ulama, talabna al-ilma li ghairillahi ta'ala, kami dahulu menuntut ilmu itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aba an yakuna illa lillah, tetapi ilmu tersebut enggan kecuali dituntut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu enggan dicari, ya, dituntut, naam, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maknahu, maknanya, yaitu makna ucapan beliau, kana aqibatuhu ansara lillahi ta'ala, yaitu di, naam, awal-awal belum ikhlas atau bukan karena Allah, namun dengan berjalannya waktu, semakin bertambah ilmunya, semakin bersih hatinya, ya, naam, meluruskan niat, naam, talibul ilmi tersebut. Nah, dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya bimbingan, arahan, nasihat dan seterusnya, maka di akhir urusannya, ya, dia ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini termasuk perkara yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad Bazmul hafizahullahu ta'ala, beliau memasukkan bab ini, ya, atau pembahasan ini dalam salah satu kitab beliau yang berjudul At-Ta'sil fi Talabil Ilmi, ya, dasar-dasar dalam menuntut ilmu. Beliau menyebutkan ada 9 dasar, ya, dari dasar-dasar dalam menuntut ilmu. Dan dasar yang ketiga, ya, yang beliau sebutkan, ya, dari dasar-dasar menuntut ilmu, ya, adalah beliau katakan al-ikhlasu fi talabil ilmi syartun tatabu'i la ibtidai. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah syarat yang tatabu'i, syarat yang mengikuti nanti. La ibtidai, bukan syarat yang harus ada di awal. Nah, artinya, jangan sampai seseorang dia mengatakan, saya belum ikhlas, ya, sehingga saya enggak mau belajar. Kenapa kamu tidak hadir di majelis ilmu? Kenapa kamu tidak talabul ilmi? Dia menjawab, saya belum ikhlas. Ya. Ini wasawisyus syaitan. Ini bisikan-bisikan syaitan untuk menghalangi seseorang dari belajar. Nah, artinya, keikhlasan dalam menuntut ilmu itu syarat yang mengikuti. Bukan syarat yang harus ada di awal, dalam artian dia tidak mau menuntut ilmu dengan alasan belum ikhlas. Ya. Ini keliru. Utlubal ilma, tuntutlah ilmu dan sambil engkau memperbaiki keikhlasan hatimu. Nah, karena keikhlasan memang perkara yang berat, ya. Ikhlas perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Ya. seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya. Ini perkara yang berat. Yang para ulama pun mengatakan, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma 'alastu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku. Ini ulama selevel Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Perkara yang paling berat beliau obati adalah masalah niat, masalah keikhlasan. Ya, apalagi kita. Nah, yang tidak ada apa-apanya dengan Naam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya. Nah, sehingga tidak boleh seseorang beralasan belum ikhlas, ya, kemudian dia enggan untuk belajar, enggan untuk menuntut ilmu, enggan untuk talabul ilmi. Nah, ini adalah suatu kekeliruan, bahkan ini wasawisus syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang ingin menghalangi seseorang dari ilmu. Demikian pula di sini dibawakan ucapan para ulama, ya, talabnal ilma li ghairillahi ta'ala fa aba an yakuna illa lillah. Nah, kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah. Nah, akan tetapi ilmu tersebut enggan, naam, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya di awal-awal belajar, ya, belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dengan terus belajar dan terus belajar bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, ya, bertambah bersih hatinya, maka sedikit demi sedikit hatinya menjadi lurus niatnya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dikatakan oleh Mujahid rahimahullahu taala semakna dengan ucapan ini. Beliau pernah mengatakan, "Talabna hadzal ilma ma wa ma lana fihi kabiru niyyah, thumma razaqanallahu niyyata ba'd." Dulu kami menuntut ilmu, ya. Di awal-awal kami menuntut ilmu, kami tidak ada naam kabiru niyah, ya. Tidak ada besarnya niat, ya. Yaitu tidak ada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di awal-awal belajar. Tsumma razaqanallahu niyyata ba'd. Kemudian setelah itu, ya, setelah belajar bertambah ilmunya dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami berupa niat, yaitu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga syarat keikhlasan, ya, di dalam talabul ilmi adalah syarat tatabu'i, syarat yang mengikuti. Nah, bukan syarat ibtidai. Juga dikatakan oleh Imam Hisham Ad-Dustawi rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qat atlubul haditha uridu bihi wajhallah." Ya, subhanallah. Nah, ini ucapan ulama, ya. Seperti ini, ya, apalagi kita ini. Kata beliau, "Demi Allah, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku di suatu hari pergi menuntut ilmu hadis, ya, atau pergi menuntut hadis atau mencari hadis uridu bihi wajhallah, karena aku naam ingin wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu, tidak mampu aku untuk mengatakan aku pergi menuntut ilmu hadis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini selevel ulama mengatakan seperti ini. Tidak mampu untuk mengatakan saya belajar ilmu ikhlas karena Allah. Al-Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala memberikan komentar terhadap ucapan ini. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, wallahi wala ana. Demi Allah aku juga seperti ini. Demi Allah wala ana. Demikian pula saya tidak bisa. Itu tidak bisa mengatakan na'am bahwasanya aku pergi mencari ilmu hadis karena ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Dzahabi juga seperti ini. Ya. Mengaminkan apa yang diucapkan oleh Imam Hisham Ad-Dustwa'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ikhlas ini perkara yang berat. Ya. Yang masing-masing kita harus melatih diri kita masing-masing. Yang masing-masing diri-diri kita ini harus terus belajar dan melatih dan melatih agar kita ikhlas dalam amalan kita. Nah. Dan hendaknya kita menjauhkan dari perkara-perkara yang bisa mengurangi keikhlasan. Yang bisa menghalangi keikhlasan dalam hati-hati kita. Nah, dengan terus kita istiqomah belajar, ya. Nah, terus. Nah, karena dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya kefakihan seseorang, ya, maka akan bisa dia untuk meluruskan hatinya untuk ikhlas, ya, atau agar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam talabul ilminya. Maka demikian pula seorang guru atau seorang alim atau seorang pengajar, ya, nah, tidak diperkenankan baginya untuk menghalangi muridnya dari belajar, ya, nah, karena alasan muridnya ini belum ikhlas, ya, nah, tidak demikian. Terus seorang guru atau seorang pengajar dia mengajarkan ilmu tersebut kepada muridnya walaupun muridnya belum ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun terus dia mengajarinya, terus dia membimbingnya sehingga muridnya ini akan bisa mencapai keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana seseorang yang menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah orang yang dia menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tujuan untuk mengamalkan ilmunya. Dan bertujuan untuk menghidupkan syariat. Syariat Allah. Dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertujuan untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara ciri-ciri orang yang ikhlas dalam talabul ilmi. Bukan bertujuan untuk kepentingan-kepentingan dunia, tendensi-tendensi duniawiyah, seperti kepemimpinan, kehormatan, jabatan, harta, dan yang lainnya. Ini tendensi-tendensi yang rendah dari tendensi-tendensi duniawiyah, tujuan-tujuan duniawi. Hendaknya seorang thalibul ilmi menjauhkan dirinya dari hal-hal yang seperti ini. Hendaknya seorang thalibul ilmi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan bertujuan untuk mengamalkan ilmunya, menghidupkan syariat Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dan di sana terdapat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tercelanya orang yang menuntut ilmu karena tujuan-tujuan duniawi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tentang manusia yang pertama kali akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang pertama adalah seorang yang syahid, atau seorang yang zahirnya syahid, mati di medan tempur. Kemudian dihadapkanlah seorang ini, seorang yang zahirnya syahid, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau amalkan padanya? Itu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dia mengatakan, "Qataltu fika hatta tushhidtu." Aku bertempur, berperang karena engkau ya Allah sampai aku syahid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta." Kamu berdusta. Nah. "Walakinnaka qatalta li an yuqal jari." Nah. Akan tetapi engkau bertempur, berperang di medan tempur karena supaya dibilang sebagai seorang yang jari, pemberani. Supaya dibilang pahlawan. Nah. Dan seterusnya. Faqad qila, dan telah dikatakan gelar-gelar ini di dunia. Kemudian orang tersebut ditarik dalam keadaan wajahnya di bawah dan dicampakkan ke dalam neraka. Zahirnya syahid, masya Allah. Tetapi ternyata amalannya bukan karena Allah. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga ketika dikatakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan padanya, itu pada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya dan aku belajar Al-Quran karena engkau ya Allah. Tetapi dikatakan kepadanya, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari', tetapi engkau belajar ilmu agar supaya dibilang alim. Ya, dapat gelar supaya dibilang ustaz, ya, atau syekh atau yang semisalnya. Ya, dari panggilan-panggilan yang seperti itu. Ya, tujuannya itu. Ya. Dan engkau belajar Al-Qur'an agar engkau dibilang sebagai qori, ya. Qori. Nah, ahli baca Quran, ya. Qori internasional lah, qori inilah, qori itulah. Ini julukan-julukan yang dia inginkan, ya. Faqad qil, dan telah didapatkan julukan-julukan tersebut di dunia. Kemudian orang tersebut juga diseret dalam keadaan wajah di bawah dan dicampakkan ke dalam an-nar. Wal'iyadu billah. Nah. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang dia apa? Na'am. Diberi harta yang banyak, ya, dan dia banyak mensedekahkan hartanya di jalan Allah, alias dermawan. Nah. Sampai-sampai dia mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Tidak ada satu jalan pun yang engkau ya Allah menyukai untuk diinfakkan di situ, ya, diinfakkan harta di situ, kecuali aku berinfak, nah, pada jalan tersebut karena engkau ya Allah, ya. Dermawan, masya Allah, banyak sodakoh, ya, banyak infak. Akan tetapi, nah, bukan ikhlas karena Allah, sehingga Allah katakan, kadzabta, kamu berdusta, karena Allah tahu apa yang ada dalam hati seorang hamba. Allah tahu tujuan-tujuan hamba dalam amalannya. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, tetapi engkau melakukan hal tersebut, yaitu dermawan, ya, banyak bersedekah, hanya karena engkau ingin dibilang sebagai seorang yang jawad, dermawan. Ya. Faqad qil, dan telah dikatakan gelar-gelar tersebut di dunia. Kemudian juga orang seperti ini dicampakkan ke dalam an-nar, wal iyadu billah. Ini tiga orang atau tiga golongan orang yang paling pertama disidang pada hari kiamat sebelum yang lainnya, sebelum ahlul authan, sebelum na'am para penyembah berhala dan yang lainnya. Nah, wal iyadu billah. Nah, ini penting bagi kita untuk terus kita memperbaiki keikhlasan. Na'am. Dalam amal ibadah kita, termasuk dalam tolabul ilmi. Nah. Namun kita ingatkan tadi, ya, bahwasannya apa? Niat dalam tolabul ilmi adalah niat yang mengikuti, ya. Sehingga tidak boleh seseorang beralasan dirinya belum ikhlas, ya, kemudian dia enggan menuntut ilmu dengan alasan saya belum ikhlas. Ini enggak boleh. Nah, ya. Tetapi dia terus belajar dan belajar sambil dia memperbaiki keikhlasannya. Nah. Demikian pula seorang alim, seorang guru, ya, tidak boleh dia menghalangi muridnya untuk belajar karena alasan muridnya ini belum ikhlas katanya. Nah, baik. Tetapi terus seorang guru membimbing dan mengarahkan muridnya, nah, untuk memperbaiki keikhlasannya. Baik, kemudian yang berikutnya. Kita lanjutkan. Faslun, pasal. Wa yasunu yadaihi fi halil iqra'anil abath. Dan hendaknya seorang pengajar atau seorang pelajar, ya, dia menjaga kedua tangannya ketika mengajar atau ketika belajar, anil abas, menjaga tangannya dari abas, gerakan yang sia-sia, main-main. Nah, artinya kedua tangannya na'am juga ikut konsentrasi ya untuk mendengarkan ilmu, nah kemudian mencatatnya ya, dan seterusnya. Hendaknya seorang pengajar atau pelajar dia menjaga kedua tangannya dari main-main ya, ketika mengajar atau ketika belajar. Wa ainaihi an tafriki nadhrihima min ghairi hajatin. Dan hendaknya seorang pengajar atau seorang pelajar dia menjaga kedua matanya dari mengalihkan pandangannya ke tempat na'am yang lain, min ghairi hajah, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Karena hendaknya pandangan seorang guru, seorang na'am pengajar, dia ke arah muridnya. Taib. Demikian pula seorang pelajar, hendaklah pandangannya diarahkan ke gurunya atau pengajarnya. Tidak memalingkan pandangannya ya, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Artinya serius, konsentrasi. Wa yaq'udu ala taharatin mustaqbilal qiblah. Dan dia hendaknya duduk dalam keadaan suci. Dan ini sunnah hukumnya. Tidak wajib. Mustaqbilal qiblah, dengan menghadap ke arah kiblat. Dia duduk di majelis dalam keadaan di atas taharah. Ya, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil, menghadap ke arah kiblat. Nah, dan ini mustahab. Wa yajlisu biwiqar, dan dia duduk dengan tenang, enggak ya, banyak gerak, ya, tetapi duduk dengan tenang. Wa takunu thiyabuhu bidon nazifatan, dan dianjurkan agar bajunya yang dikenakannya adalah baju yang berwarna putih, yang bersih. Nah, baik. Karena baju putih yang bersih ini baju yang na'am dicintai, ya, yang disukai. Ya. Sebagaimana ketika Jibril alaihi salatu wassalam menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya, bagaimana penampilan Jibril? Ya. Nah, apa penampilannya? Syadidu bayadith siyab. Bajunya sangat putih, rapi, ya. Syadidu sawadi syar, dan rambutnya hitam, ya, rapi. Ini menunjukkan seorang yang menghadiri majelis ilmu hendaklah dalam keadaan yang terbaik. Nah, bajunya juga baju yang terbaik. Nah, dan disukai untuk menggunakan baju yang berwarna putih bersih. Nah, ya. Tidak menggunakan pakaian yang nah, bisa mengganggu temannya. Nah, misalkan pakaian yang sudah sepekan enggak dicuci misalkan, ya. Nah, sudah enggak karuan baunya, ya. Masuk di majelis, ya, akhirnya bubar majelisnya nanti. Nah, ya. Sehingga penting untuk diperhatikan masalah pakaian. Harus yang bersih, rapi, ya. Kemudian kalau bisa pakai wewangian, ya. Nah, dan ini sangat dianjurkan. Nah. Wa idza wasala ila mawdi'i julusihi shalla rak'ataini qabla al-julus. Dan apabila dia sampai ke tempat majlis, ya. Shalla rak'ataini qabla al-julus, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Salat 2 rakaat sebelum duduk. Sawa'un kana al-mawdi' masjidan aw ghairahu. Sama saja tempatnya atau majelisnya itu adalah masjid, ya. Aw ghairahu, atau selain masjid. Kalau tempatnya masjid, berarti dia sholat tahiyatul masjid. Nah, yang para ulama berpendapat, na'am, wajib, dan sebagian yang lain berpendapat sunnah mu'akkadah. Nah, sehingga ketika majelisnya ada di masjid, hendaklah ketika masuk, sebelum dia duduk, dia sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Terus bagaimana kalau di selain masjid? Nah, kalau di selain masjid, nah, berarti dia sholatnya apa? Sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah. Nah, dan ini pun jika tempatnya memungkinkan. Nah, kalau tempatnya sempit, ya, nah, taib, langsung dia duduk. Fa in kana masjidan fahuwa akad. Kalau tempatnya atau majelisnya adalah masjid, di masjid, fahuwa akad, maka sangat ditekankan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, kalau bukan masjid, tidak ditekankan. Tapi kalau majelisnya di masjid, maka sangat ditekankan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu, karena inilah yang namanya sholat tahiyatul masjid, yang sebagian para ulama berpendapat wajib dan sebagian yang lain berpendapat sunnah mu'akkadah. Fa innahu yukrahul julus fihi qabla an yusalliya. Sesungguhnya makruh atau tidak disukai duduk di majelis sebelum dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian wa yajlisu mutarabbi'an in syaa'a aw ghairu mutarabbi'in. Mutarabbi'in. Dan bagaimana cara duduknya? Boleh dia duduk dengan cara mutarabbi'an, dengan cara duduk bersila, ya. Aw ghairu mutarabbi', atau dengan duduk selain bersila, ya. Dengan duduk apa saja yang mudah baginya, duduk bersila atau duduk iftirash, duduk tawaruk, atau duduk yang mudah baginya. Nah, wa rawa Abu Bakr ibn Abi Dawud As-Sijistani, dan telah diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Abi Dawud As-Sijistani, anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau Abu Dawud As-Sijistani ini sahibus sunan, ya. Penyusun kitab Sunan Abi Dawud. Nah, ini Abu Dawud As-Sijistani. Putranya itu Abu Bakar rahimahullahu taala, Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani meriwayatkan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kana yuqri'un nas fil masjid jasian ala rukbatayhi. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengajari na'am Al-Qur'an kepada manusia di masjid, na'am, jasian, ya, dalam keadaan bersimpuh lutut, na'am, ya, atau beliau duduk di atas kedua betisnya. Duduk di atas kedua betisnya berarti apa? Duduk, nah, ya, bersimpuh lutut. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia di masjid. Nah, alakul, nah, seseorang boleh untuk duduk, na'am, sesuai dengan cara duduk yang mudah baginya. baik jafian, ya, tawarruk atau iftirosh atau mutarabbian, duduk bersila atau duduk yang lainnya yang mudah baginya. Nah, baik, masih ada dua pasal lagi, ya. Masih ada dua pasal lagi, namun kita selingi dengan adzan terlebih dahulu, ya. Baik, kita skor dengan adzan dan setelah itu kita lanjutkan lagi. Hadal al-muadzin ya'dzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala faslun, pasal. Wa min adabihi al-mutaakkidah wa ma yu'tana bihi an la yudhilla al-'ilma fayadhhab ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fi wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman duna bal yasunu al-'ilma an dhalik kama sanahu anhu as-salaf radiyallahu ta'ala anhum wa hikayatuhum fi hadha katsirah mashhurah. Naam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan di antara adab-adab seorang pengajar atau seorang guru yang sangat ditekankan, di antara adab yang sangat ditekankan, yang harus diperhatikan, yang harus dicamkan, an la yudhillal ilma, hendaknya seorang pengajar dia tidak menghinakan ilmu. Bagaimana seseorang menghinakan ilmu, atau seorang alim atau seorang pengajar dia menghinakan ilmu? Fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu. Dia pergi ke tempat milik orang yang mau belajar. Dia pergi ke rumah orang yang mau belajar kepadanya, misalkan. Liyata'allama man minhu fi. Agar dia bisa belajar di tempat tersebut. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman duna. Walaupun yang mau belajar ilmu tersebut adalah khalifah, penguasa, atau khalifah, faman duna atau yang di bawahnya. Bal yasunul ilma an dzalik, bahkan yang semestinya adalah seorang alim dia menjaga ilmu dari hal-hal yang demikian. Kama sanahu anhu salaf, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salaf, yaitu menjaga ilmu dari kehinaan, radhiyallahu taala anhum. Wa hikayatuhum fi hadza katsira masyhurah, dan hikayat mereka tentang hal ini, yaitu bagaimana para salaf menjaga dan memuliakan ilmu, hikayat-hikayat mereka tentang hal seperti ini, katsirah masyhurah, banyak dan masyhur di kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tentang biografi para ulama. Nah, ini diantara adab yang harus dicamkan, harus diperhatikan oleh seorang alim atau seorang pengajar, hendaklah dia tidak menghinakan ilmu dengan dia mendatangi suatu tempat milik orang yang mau belajar ilmu kepadanya. Misalkan karena dia adalah pejabat, sehingga dia harus menghinakan ilmu datang ke sana. Nah, mengajari pejabat tersebut ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah, ini salah satu bentuk penghinaan terhadap ilmu ya, atau menghinakan ilmu. Nah, yang semestinya al ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi ya. Nah, bukan ilmu yang mendatangi. Nah, baik. Oh, terus bagaimana dengan kajian-kajian? Ya, kita biasa ngundang masyayikh juga, syekhnya datang ke sini. Nah, baik. Beda bentuknya dan beda kondisinya. Ya. Ketika na'am dai mendatangi suatu tempat yang di situ memang berkumpul kaum muslimin, ya, di masjid-masjid kaum muslimin berkumpul. Nah, kemudian didatangkanlah seorang alim untuk mengajarkan kaum muslimin ilmu. Nah, ini bukan menghinakan ilmu, ya. Nah, tetapi ini menyebarkan ilmu. Nah, yang menghinakan ilmu adalah tadi yang mendatangi tempat-tempat pribadi. Nah, karena alasan dia adalah orang kaya lah, karena alasan dia pejabat lah, atau yang semisalnya, sehingga dia harus merunduk, ya. Nah, menghinakan ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan nilai-nilai dunia. Karena kalau datang ke tempatnya orang kaya, amplopnya gede, ya. Apalagi datang ke pejabat, cuma ngajar ikro, dapat amplop tebal. Ya, cuma ngajar alif, ba, ta, sa, ya. Nah, hati-hati ya, dari menghinakan ilmu. Baik, sehingga diingatkan oleh Imam Nawawi di sini. Di antara adab yang harus dicamkan, diperhatikan oleh seorang pengajar adalah dia hendaknya tidak menghinakan ilmu. Sehingga dia mendatangi tempat orang yang mau belajar, ya. Nah, karena orang tersebut ingin belajar di tempatnya sendiri, di rumahnya sendiri, pribadi, sifatnya. Nah, hendaknya tidak demikian. Walaupun yang belajar tersebut adalah khalifah, kata Imam Nawawi, walaupun dia adalah khalifah, pejabat, pamanduna atau yang di bawahnya, yang semestinya adalah kita menjaga ilmu dari hal-hal yang demikian, sebagaimana para salaf menjaga ilmu dari hal-hal yang demikian. Baik, alhamdulillah masjid kaum muslimin banyak tempat-tempat untuk belajar ya. Nah, di masjid-masjid. Maka di sini pun kita nasihatkan kepada ikhwah semuanya, jika mereka yang pengen belajar, pengen privat atau yang lainnya, nah, hendaknya di masjid. Hendaklah diadakan di masjid. Baik, bukan naam Ustaz Antum ya, harus datang ke rumah Antum. Nah, karena hanya untuk mengajari Antum pribadi. Baik, khawatir Ustaz Antum naam menghinakan ilmu karena ada hadiah atau ada balasan biasanya, sehingga nah kita menghinakan ilmu karena sebab itu. Waliyallahu, maka hati-hati dan bantu ya, bantu para pengajar, bantu para ustadz-ustadz antum ya, agar tidak menghinakan ilmu. Nah, sehingga bagi antum yang mau privat, mau pengen serius fokus belajar, hendaklah di masjid. Nah, di masjid alhamdulillah para asatidzahnya, para pengajarnya siap di masjid. Nah, sehingga banyak halaqah ini, halaqah itu adalah ada halaqah tajwid, ada halaqah Quran, ada halaqah nahwu, ada lafaz sorof dan yang lainnya. Di masjid atau di tempat yang nahan sudah kita siapkan. Nah. Berbeda kalau kondisinya memang di sana nah ada kaum muslimin yang berkumpul. Misalkan apa yang dilakukan oleh para dai untuk mengadakan kajian-kajian. Kajian di sana, kajian di sini, di masjid sana, di masjid ini atau di apa ini rumah, akan tetapi kaum muslimin berkumpulnya di situ. Misalkan atau ruangan yang besar kaum muslimin berkumpul di situ. Nah, beda kondisinya dengan nah privat-privat yang sifatnya pribadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengingatkan kita dari hal yang seperti ini. Kemudian faslun yang terakhir, pasal. Wa yanbaghi an yakuna majlisu wasi'an liyatamakkana julasa'uhu fi. Dan seyogianya majlis yang digunakan untuk belajar adalah majlis yang luas, tidak sempit, agar supaya para ahli majlis atau mereka yang mau belajar bisa duduk di majlis tersebut. Jadi dianjurkan ketika membuka majelis di tempat yang luas supaya orang yang mau belajar ya, nah bisa menghadirinya. Lain halnya kalau tempatnya sempit, ya, nah maka kadang nggak konsentrasi, nggak fokus, apalagi berdesak-desakan. Hendaklah tempatnya luas, dicari tempat yang luas. Alhamdulillah, masjid-masjid kaum muslimin tempatnya luas-luas. Bahkan saking luasnya, sholat berjamaah hanya satu shof, kadang-kadang kurang dari satu shof. Nah, sehingga masjidnya luas. Allahu musta'an. Fa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majelis adalah yang paling luasnya. Sehingga nah, banyak jamaah yang bisa mengikutinya. Rawahu Abu Dawud fi sunani fi awal kitab al-adab bi isnad sahih min riwayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis tersebut, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majelis adalah yang paling luas, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya di awal kitab adab dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kesimpulannya, seorang pengajar, seorang guru ketika hendak mau membuka majelis, membuka pelajaran, hendaklah membuka majelis di tempat yang luas. Nah, agar supaya para penuntut ilmu bisa menghadiri majelisnya dengan maksimal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, selesai dari adab-adab bagi seorang guru ya. Nah, dan pembahasan selanjutnya adalah adab al-muta'allim, adab-adab bagi seorang pelajar. Nah, walaupun adab-adab yang sudah kita sebutkan yang dikhususkan untuk pengajar atau guru itu pun berlaku juga untuk para pelajar atau para thalibul ilmi, para penuntut ilmu. Nah, baik, dan hendaknya adab-adab yang seperti ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala diperhatikan oleh para penuntut ilmu, para pengajar dan pelajar Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kita memperhatikan adab-adab dan berhias dengan adab-adab tersebut, maka ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita dapatkan, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.